Warta Semerta. Baik, Saudara Lun, saat ini kita breaking news sebentar. Ada hal yang tentunya ada informasi yang ingin disampaikan oleh salah satu wartawan Serambi FM yang saat ini berada di Sule di daerah Darussalam tentang penggalian kuburan massal dan tujuannya untuk apa dan seperti apa kegiatan ini. Kita langsung saja sudah terhubung dengan Bung Nasir Nurdin. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Kamal. Silakan. Iya, Bung Nasir Nurdin, silakan dengan laporannya, Bung. Iya. Saudara Lun, hari ini tanggal 3 Maret 2018 masyarakat Gampung Miruk Taman Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, melakukan salah satu titik kuburan massal korban tsunami yang ada di Gampung Sulu, masih di Kecamatan Darussalam juga, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, di mana di Gampung Sulu ini, menurut Sekdes Gampung Sulu, Bang Samsuar, ada bersama saya beliau sekarang, pada hari-hari awal pasca tsunami, banyak jenazah korban tsunami yang terdampar ke Gampung Sulu. Jadi masyarakat di sini bersama relawan waktu itu sejak H+3 pasca tsunami melakukan kondisi darurat waktu itu, melakukan pemakaman di kawasan Gampung Sulu. Ada sekitar 23 titik kuburan massal korban tsunami di sini dengan jumlah yang bervariasi. Di lokasi yang sedang saya saksikan sekarang ini berada di Dusun Amplampayung. Dusun Amplampayung itu Gampung Sulu, Kecamatan Darussalam, di mana di sini menurut perkiraan ada lebih 70 korban tsunami yang dimakamkan secara massal di salah satu titik dalam Dusun Amplampayung ini. Demikian, Kamal. Ya, direncanakan ini akan dipindahkan kemana? Ada informasi, Bung Nasir? Pemilik tanah di Gampung Sulu ini yang menjadi lokasi kuburan massal ini adalah warga Gampung Miruk Taman. Jadi untuk suatu keperluan tanah ini, yang menurut informasi yang kami dapat, untuk diwakafkan untuk kepentingan masjid, maka ini kuburan yang ada di sini dipindahkan ke kuburan umum yang ada di Gampung Miruk Taman. Jadi begitu, Kamal, artinya tanah ini akan dimanfaatkan. Dan sebelumnya juga menurut Sekdes Bang Samsuar, ada satu lokasi lainnya yang sudah juga dipindahkan tapi tidak jauh dari lokasi pemakaman awal. Itu digunakan lokasi tersebut untuk pembangunan kompleks perumahan. Ada 23 semua, berarti 22 sudah digali dan dipindahkan. Tinggal berarti 21 lagi yang masih tersebar dalam areal di Gampung Sulu ini, Kamal. Iya, ini yang terlibat dalam kegiatan ini apa aparatur desa saja ataupun ada terlibat pihak lain ini, Bung Nasir? Ini kemungkinan dapat informasi tadi masyarakat Gampung Miruk Taman bersama panitia masjidnya lah ya, karena tanah ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan masjid. Bukan di sini, artinya ini tanah ini dialihkan, dijual atau bagaimana lah nanti. Ini hasil penjualan ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan masjid di Miruk Taman. Jadi satu hal yang perlu saya laporkan juga bahwa operasi penggalian ini berlangsung dari tadi pagi sampai sekarang masih terus dilakukan penggalian dengan melibatkan satu alat berat di lokasi, disaksikan oleh masyarakat Gampung Miruk Taman dan juga Gampung Sulu, termasuk aparat desanya di sini. Dan salah satu yang tadi terpantau dapat identitasnya ada salah seorang guru asal Aceh Utara, yang juga termasuk dalam kuburan massal di Gampung Sulu ini, yang bernama Anwar Abdurrahman. Itu tinggal waktu kejadian beralamat di Dusun Barat, Lorong Musala nomor 5, Pelma Darussalam, Kecamatan Siakuala, Kota Banda Aceh. Ini tempat dan tanggal lahir almarhum ini di Aceh Utara tahun 1975. Itu data sementara yang baru didapatkan dari salah seorang korban tsunami hasil penggalian di Gampung Sulu hari ini, Kamal. Iya, berarti baru satu orang yang bisa diidentifikasi siapa ya? Dari identifikasi, betul. Iya. Mudah-mudahan akan ada yang lain, mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan juga nanti keluarga dari korban sendiri mungkin bisa lebih lega dengan temuan ini. Dengan temuan ini. Iya. Mungkin ini ada Pak Sekdes di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang hari-hari pertama bagaimana dulu suasana di sini, Kamal. Iya. Pak Samsuar. Halo, Assalamualaikum Pak Samsuar. Waalaikumsalam. Iya, Pak Samsuar, bisa diceritakan ini prosesinya tadi seperti apa dan ditargetkan sampai berapa hari ini, Pak Sekdes? Kalau masalah kuburan masalnya kan waktu tsunami kami mulai melakukan evakuasi itu hari ketiga. Hari ketiga tsunami kami melakukan pemakaman, itu masih secara manual kami menggali pakai cangkul. Dan hari-hari kedepannya itu sudah ada relawan, ada dari TNI Polri sudah membantu kami sehingga kami mengevakuasinya agak lebih mudah lagi kan. Iya. Yang untuk hari ini yang dilakukan penggalian adalah yang juga seperti Bang Nasir bilang tadi, itu di dusun Amplang Payung. Menurut pantauan saya pelaksanaan penggalian ini dari pagi dan jam sekarang ini masih berlangsung. Kami kira mungkin hari ini akan selesai. Hari ini bisa selesai semua ya, ditargetkan ya? Semuanya. Ya, ya, ditargetkan bisa selesai semuanya. Iya, apa yang diharapkan dari penggalian ini nanti? Diharapkan dengan penggalian ini kan istilahnya jenazah-jenazah haji bisa dimakamkan dengan layak kembali di tempat yang lebih gimana kita bilang permanen gitu. Iya. Dan semoga keluarga mungkin ada yang kehilangan keluarganya seperti yang pernah saya bilang tadi, ada yang terungkap satu identitas dari apa salah satu korban dan Aceh Utara. Semoga kita harapkan ada yang lain mungkin. Iya. Semoga. Ya, baik. Terima kasih Pak Sekdes sudah bergabung bersama kami di sini. Ya. Ya, baik, saya dulu. Demikianlah tadi Bung Nasir masih terhubung dengan Anda. Oke. Ya. Ya, Bung Nasir, masih ada yang ingin disampaikan atau untuk saat ini itu saja? Untuk sementara itu saja dulu, Kamal. Ya, ya kita doakan kerja ini berlangsung sukses dan kita berharap lebih banyak lagi identitas yang bisa kita peroleh dari penggalian ini. Iya. Begitu, Kamal. Ya, baik, terima kasih Bung Nasir Nurdin, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikian Syedaralun tadi adalah bagaimana laporan dari Bung Nasir Nurdin tadi tentang penggalian makam yang juga banyak sekali di dalamnya ini adalah korban tsunami dan mudah-mudahan tentunya harapannya terutama tadi harapan Pak Sekdes di sana juga semoga nanti jika banyak dari korban yang nanti identitasnya bisa diketahui sehingga warga ataupun masyarakat yang kehilangan keluarganya masa tsunami bisa lega dan akhirnya tahu posisi keluarganya yang meninggal dalam tsunami tersebut berada di mana. Ya, baik, Syedralun, kita langsung lanjut lagi di Serambi Petang.